Bolehkah transaksi jual beli dengan non muslim? Boleh. Ya, transaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli transaksi muamalah dengan orang Yahudi boleh. Untuk urusan duniawi boleh transaksi dengan non muslim, jual beli ya, apalagi bermuamalah, bertetangga, berteman, berkawan, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu dalam urusan aqidah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jika aku sholat, tidak boleh kita paksa non muslim. Kamu sholat, kalau tidak kau dosa. Dia orang muslim kok, ngapain dipaksa? Nah, ini saya mau sholat, tolong jangan diganggu. Sholat senang, dia tidak mau ikut, terserah. Tidak boleh dipaksa. Begitu juga sebaliknya. Mereka ibadah di tempat ibadah mereka, di gereja mereka, di kuil mereka. Kita tidak boleh mengganggu. Dan jangan dipaksa. Jangan pas, kamu hadir ya, nanti anu tidak bisa. Kenapa? Lakum dinukum waliyah, waliyadin. Jadi itu, untuk urusan duniawi boleh, muamalah, bertetangga, boleh. Bantu, bahkan kalau ada tetangga kita dan muslim yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan, wajib kita membantunya. Wajib. Kalau tidak dibantu, haram hukumnya. Termasuk dosa. Bahkan tidak boleh diganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza dimmiyan faqad adzani." Yang mengganggu orang dimmi, maka sungguh dia telah menggangguku. Dimmi itu apa? Orang muslim yang tidak mengganggu orang Islam, tidak boleh diganggu. Yang boleh itu harbi. Harbi itu apa? Yang memusuhi orang Islam. Berarti apa? Israel. Ya, Israel itu harbi, memusuhi orang Islam. Atau yang menghina agama Islam itu. Itu namanya harbi. Itu tembak aja. Ya. Tapi tidak boleh juga main tembak-tembak aja ya. Jadi dalam masyarakat Islam, harbi-harbi boleh diganggu. Boleh diganggu. Tapi insya Allah di Indonesia tidak ada harbi. Dimmi semua. Kalau dimmi tidak pernah menunggu Islam, baik sama orang Islam, tidak pernah mengusik orang Islam, boleh kita muamalah. Kalau dia butuh bantuan kita, wajib kita bantu. Itu hukumnya. Jadi sekali lagi, boleh bertransaksi jual beli dengan non muslim. Wallahu a'lam bishawab.